Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah salama tasliman kathira wa ba'd. Ya, silakan ikhwan dibaca. Ikhwan. Bismillah. Qala al-muallif. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilina sharafa. قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين شرفا واستعين الله في الفيه مقاصد النهي بها محويه تقرب الاقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقه الفيه تبني مؤتي وهو بسبق هائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وفيرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم والحرف إن لم يكن وحيده kok bisa lupa ya dari awal sering-sering diulang dari awal وحيده كلمة والقول عام وحيده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين والندى والوى مسند للاسم تميز حصل بذا فألت وآتت ويفعل ونون أقبلن فئل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فئل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمز واسم بالنون فئل الأمر إن أم بنظهم والأمر إن لم يكن لنون ما هل فيه هو اسم نهو صوى هيا هل والاسم منه مغرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوجعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيل وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضاريا إن ناريا من نون توكيد مبني ومعرب الأسماء ومعرب الأسماء ما قد سليما من شابه الحرف كأد وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن ناريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أي سكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع والنصب جعلا إعراب الاسم وفعل نهو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأيا جزيما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوبنه جاءه بني نمر وارفع بواو وانصبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان صحبة ابان والفم حيث الميم منه بان اب اخ هم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احفن وفي اب وتليه يندر وقصرها من نقصهن اشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للي كجاء أخو أبي كذا تلا بالأليف ارفع المثنى وكيل إذا بمثمر مضافا مسيلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد أولف فارفع بواو وبيجر وانصب سليم جمع أمير ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون إليون وأرادون شد وسنون وبابه ومثل هين قد يرد الباب وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولى والذي اسما قد جعل كأدريات فيه دائد قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجعل لنهو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وهاتوها للجذب ونسب سمة كلم تكون لترومي مدلمة وسمي مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي ما كريم فالأول الإعراب فيه قدر جميع هو الذي قد كسر وثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمؤتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واهدف جزيمة ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة وهما ذي وهند وابن وغيره معرفة كهما ذي وهند وابن والغلام والذي فمالي ذي هيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا Kalya'i wal kafi bin ibni akramak walya'i wal hamin salihi ma malak wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdu majurra ka lafdi manuzib li rafi wa nasbi wa jarina solah ka'rif bina fa inna nanilna alminah wa alifun wal wawu wa nunu lima hoba wa huirihi wa kakoma wa alama wa min domiri rafi ma yastatiru kafal uwafik nagdabit itashuru wa durtifain wa fisolin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wa duntisabin fin fisolin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa muskila wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil wa idha ta'atta ayyaji al muttasil wasil aw yifsil ha asalnihi wa ma ashbahahu fi kuntu qul hulfun tama kada ka khiltanihi wa tisola akhtaru khair ikhtarul infisola wa qaddimil akhosu fit tisoli wa qaddiman mahita fin fisoli wa fit tihadi rutbatil zamfas la wa qad yubihul waibu fihi was la wa qabla ya nafsi ma'al fi'li tuzim nunu wiqayatin wa laysi qudnudin walaitani fasha walaiti nadar wa ma'la alla kisba kun mukhayyaru fil bakiyati wa tiraran khufafa minni wa anni badu man qad salafa wa fi ladunni ladunni qala wa fi qadni wa qadnil hatwa aydan qad yafi ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu kajafarin wa khirniko wa koronin wa adanin wa lahiki wa syadkomin wa hilatin wa wasiki wasman ata wa kunyatan wa laqoba wa akhiron da'in siwahu sohiba wa iyakuna mufrodaini fa'adif hatman wa illa atbin illa dirodif wa minhu mangkulun kafadlin wa asad wa durdijalin kasu'ada wa udat wa mislu wa jumlatun wa ma bimasjin ruki bada'in biwahiri wa hitama uriba wa sya'afil alami dul idofah ka'abdi syamsin wa abiku hafah wa wadu'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil ashkosi lafdun wa huwa ammin daka ummu iryatin lil'akrobi wa hakadatu alatun li ta'labi wa mitluhu barratu lil mabarrah kada fajari alamun lil fajrah bidali mufrodin mudakarin ashir bidhi wa zihti ta'ala lung taktashir wa dani tani lil mutanal murtafi wa masiwahu dhaini tani kurtuti Wadani tani lil mutarnal murtafi wa fi siwahu dhaini tani kurtuti wa bi ula ashir li jammin mutlaqo wal maddu awla wala dal bu'din tiko bil kafi harfan duna lamin aw ma'ah wal lamu in qaddamtaha mumtaniyah wa bihuna aw hahuna ashir ila danil makani wa bihil kafasila fil budi aw bitamahu aw hanna aw bihuna likan tikun aw hinna mausulul asma'il ladil untallati wal ja'ida ma tunniya la tuthbiti bal ma talihi awlihil alamah wa nunu in tushtad fala malamah wa nunu min daini wa taini shudida aidun wa tawidun bidaka kusida jam'ul ladil ula ladina mutlaqo wa ba'duhum bil wawi rafana toqo Dilati walla illati qad jumi'a walla ikal ladina nazrun waqa'a wa man wa ma wa altu sawi ma dukir wa hakada du inda toyi in shuhir wa kallati aydun ladayhim datu wa mawdi'a allati atazawatu wa mislu madha ba'da mastifhami aw man ida lam tulbo fil kalami wa kullu hayal zamu ba'dahu silah ala domirin laikin mustamilah wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil bihi ka man indil ladhi ibnuhu kufil wasifatun sarihatun silatu alwaqunuha bimurabil af'ali qul ayyun kama wa uribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun in hadaf ayyun kama wa uribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun in hadaf wa baduhum a'raba mutlaqan wa tidal hadzi ayyan khairu ayyin yaktafi iyustatul waslun wa illam yustatul falhadfu nazrun wa abau ayyuhtazal in saluhal baki liwaslin mukmili walhadfu indahum kathirun munjali fi a'idin mutasirin inin tasobbi filin awasfin kama narju yahab kada kahadfu ma biwaslin khufidho ka anta qodin bada amri min kodo kada alladhi juro bimal mausula jal kamurro billadhi marurru fahuwa bar alharfu ta'rifin awillamu faqot fanamatu narokta kul fihin namat waqot tuzadu laziman kallati wal ana walladhina tumallati walit tirorin kabanatil awbari kada watit tanafsa yakwe susari wabadul alami alaihi dakhola lilam hima qot kana anuh nukila kalfadli walhariti wa nu'mani fadikru dawahatuhu siyani waqot yasiru alaman bilhulabah mudofun aw mashubu alkalakobah wahadfa aldi intunadi aw tudif Aujib wa fi khairihi ma qatan hadif mubtada'un zaidun wa adirun khobar in kulta zaidun adirun mani tadar wa awal mubtada'un wa thani fa'ilu nagna fi asarin dani wa kiswa kastifamin inna fi wa qat yajuzunahu fa'izun hulu roshad wa thani mubtada'un wa dalwaslu khobar in fisi wa lifrodi tibkon istakor wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kada ka rafu khobarin bil mubtada' wal khabarul juz'ul mutimul fa'idah kallahu barun wal ayati syahidah wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqatlah wa in takun iyyahu ma'na niktafa biha kanutkillahu hasbi wa kafa wal mufradul jamidu farihun wa in yushtaqo fahuwa du domirin mustaqin wa abrizanhu mutlaqun haitu tala ma'laysa ma'nahu lahu muhassola wa akhbaru bidorfin aw biharfi jarnawina ma'na ka'inin nawistaqor wala yakunu ismu zamanin khabaru an justatin wa iyyufit fa'akhbiru wala yajuzul ibtida bin nakiruh malam tufidka inda zaidin namirah wa halfatan fikum fa makhilun lana wa rajulun minal kirami indana wa rohbatun fil khairi khairun wa amal birin yazinu wal yukas malam yukal wal aslu fil akhbari antu akhoro wa jawazu takdima idla dororo fannahu hina yastawil juz'ani urfan wa nukrun adimai bayani kada idamal filu kanal khobaro au kusid astimaluhu munhasiro au kana musnadan lidilam ibtida au kusid au lazimi sodrikaman limunjida wa nahwa indi dirhamun wali wa bormul lazamun fihi taqudumul khobar kada idha ada anihi mudmaru mima bihi anhu mubinan yukbaru kada idha yastawjibu tasdiro kaayna man alintahu nasiro wa khobaru maksuri qadim abada kamalana illa tiba'u ahmada وَهَذَا مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا وَفِي جَوَابِكَ فَزَيْدٌ قُدَانِ فَزَيْدٌ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ إِذْ رِفَ بَعْدَ لَوْلَا هَالِبًا حَذْفُ الْخَبَرِ حَتْمٌ وَفِي نَصِي يَمِينٍ ذَكَرْ وَبَعْدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ مَا كَمِثْلِ كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعَ وَقَبْلَ حَالٍ لَا يَكُونُ خَبَرُ عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُدْمِرَ كَضَرْبِ الْعَبْدِ مُسِيئًا وَآتَمَ تَبِينِيَ لَهُ مَنُوتٌ بِالْحِكَمِ وَأَخْبَرُوا بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرُ عَنْ وَاحِدٍ كَهُمْ سَارَةٌ شُعَرُ تَرْفَعُ كَانَ الْمُبْتَدَى اسْمًا وَالْخَبَرُ تَنْسِيبُهُ كَكَانَ سَيِّدًا عُمَرَ كَكَانَ ضَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحَ أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ زَالَ بَارِهَا فَتِيَ وَانْفَكَ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ لِشِبْهِ نَفٍ أَوْ لِنَفٍ مُتْبَعَةٌ ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما وخير ماض مثله قد عمل إن كان خير ماض منه استؤمل وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبق هدى ما حضر كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها مطلوة لا طالية ومن سبق خبر ليس صوفي ودو تمام ما برف يكتفي وما سواه ناقص ونقص في فتي ليس زال دائما كفي ولا يلي العميل مأمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومثمى رشان اسما ننوي إن وقع مهم ما استبان أنهم تنى وقد تزاد كان في هشو كما كان أصوح علم من تقدم ويهدفونها ويبكون الخبر وبعد إن ولو كثير دشتهر وبعد أن تويد ما أنهر تكب كمثل أما أنت بار فاقترب ومن مضارع لكان مجازم تهدف نون وهو هدف ملتزم إمال ليس أؤملت ما دون إن ما أباك النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ضرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث هل وسبق حرف جر أو ضرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث هل وبعدما وليس جر بل خبر وبدل ونفي كان قد يجر في النكرات أؤملت كليس لا وقد تالي لا وإن دل أمل ومالي لا في سواهين أمل وهدف الرد وهدف ذي الرفي فشا والعكس قل فكان كاد وعسى لكن نذر خير مضارع لهذه خبر وقونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكس وكعسى هار ولكن جعل خبره حتما بأن متصلا وألزم لولاك أن مثل هار وبعد أوشك انتفاء النذر وألزم خلولاك أن مثل هار وبعد أوشك انتفاء النذر ومثل كاد في الأصوح كاربا وترك أن مأذي شروع وجبا كأنشأ السائك يهدو وتوفق كاد جعت وأخذت وعالك واستعمل مضارعا لأوشك وكاد له غير وزاد موشك وكعسى كان شاء السائك يهدو وتوفي كذا جعلت وأخذت وعالك واستعمل مضارعا لأوشك وقد لا خير وزاد موسيك بعد عسى خلولاك أوشك قد يرد هنا بأن يفعل أن ثان فكت وجريدا عسى أو ارفع مثمر بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز في سن من نحو عصيت وانطق الفتح زك لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل فإن زيد عالم بأني ولكن ابنه دودي كإن زيدا عالم بأني ولكن ابنه دودي وروي كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه دودني ورعي ذا ترتيبها إلا في الذي كليت فيها أو هنا خير البادي وهمز إن افتح لسد مصدر ما سدها وفي سوى ذاك اكسير فاكسر في الابتداء وفي بدء سيله Wahitu inna li yaminin mukmilah au huqiyat bil qawli au halat mahal halin kazurtuhu wa inni du amal wa kasaru min badi filin ulliko bila mikalam innahu ladutuko bi bila mikalam innahu ladutuko bada idha fuja wa kasaru min badi filin ulliko bila mikalam innahu ladutuko bada idha fujaatin au qasami lalama badahu biwajhini numi ma'tiri faljaza wadha yataridu finahwi khairul qawli inni ahmadu wa bada zatil kasri tashabul khobar lamubtida innahu inni lawazar wala yali dhillama maqot nufiya wala minal afali maka rodiya waqot yaliha maqot ka inna dalakot sama alal ida mustahwida wala yalidilla ma waqata waqad yaliha ma qad ka inna dalaqad sama alal ida mustahwida wadashabul wasita ma'mul khabar wal fasl wasman halla qablahul khabar wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqul amalu wa jaizun rafu ka ma'tufan ala mansubi inna bada an tastakmila wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an wa khufifat inna faqala al-amalu wa khufifat inna faqala al-amalu wa talzamu lamu idha matuhmalu wa mastugniya anha rubbama mastugniya anha in bada manatikun aradahu mu'tamida wal fi'lu illam yakun nasikhun fala tulfihi ghaliban bi indi musila wa in tukhawab bi musala binzi musala tulfihi ghaliban bi indi musala wa in tu khafaf anna fasmu hastakan wal khabaru ja'al jumlatan min ba'di an wa iyyakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal ahsanul faslu wa biqat aw nafyin aw tanfisin aw law wa qalilun dhikru law wa khufifat ka anna aidun fanuwi mansubuha wa sabitan aidun ruwi. Ya, untuk lebih mudah bacanya tadi qad fal ahsanul faslu biqad au nafinau, langsung aja au nafinau tanfisinau ya, tanfisinau diringankan ya, ditasil bukan tanfisinau, susah tanfisinau bacanya enak, cuma kemungkinannya tambahkan sedikit lagi, hampir 90 belum ya, bacanya ringan enak didengarnya, kemungkinannya tinggal diperkuat lagi. Ini ada cetakan yang cukup bagus nih, yang saya enak kayak gini. Ada logonya di bawahnya juga. Terus ada rinci supaya bacanya pas itu. Ada dibantu dengan nun. Seperti tadi contohnya tuh. Fal ahsanul faslu bi qad au nafinau. Au nafinau tanfisinau, langsung aja kayak gitu. Nah, ntar saya masukin dulu ke nilai. Ya, baik, seperti biasa kita lanjutkan merojahnya. Wala Muhammadun wa ibn Malik ya Ahmad rabbillah khairu maliki musallin ala nabiyil mustafa wa alihi almustakbirin syarafa wa sa'in Allah fi alfiyah maqasidun nahi biha mahiyat tuqrib al-aqsa bil afdal mujazi wa tabsut al-badla bi alin mujazi wa taqtadi radan bi wala sufti sayaqatan alfiyat al-mimu'ti wa huwa bisabkin haizun tafdila musawti min thana'i al-jamila wallahu yaqdi bihi batin wafira li walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun wafidun yasaqi masmuna filan thumma harfun al-kalim wahiduhu kalimatun aqulu wa'am وكلمه بها كلام قد يؤم بالجري والتنوين والنداء والمسند للاسم تميز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي ونون يقبل النفيل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولا فعل المضارع يلي لم يشم ماضي الافعال بالتمييز واسم النون فعل الامر ان امر فهم والامر ان لم يكن لنون محل فيه واسم النحس هو حي هل والاسم منه مرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي فيما توفي هنا وكان يبات عن الفعل بلا تاثر وكف تقر اصيلا ومعرب الأسماء ما قد سليم من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضين بنية وعرب مضارع إن عاريا من نون توكيد مباشر وميل نون إناث كيرعن من فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذكاس وضم كأين أمسي حيث وسكن كم ورفع ونسب جعل إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهبا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزي ما فرفع بضم منسوب فتح مجر كسن كذكر الله عبده يسر واجزم تسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خبان نمر ورفع بواو نسبنا بالالف فجر بي ان من الاسماء من ذكرت ان صحبه ابانا والفم حيث الميم من هبان ابو نخن همن كذاك وهن ونقص في هذا الاخير احسن ففي أب وتاليه ينور وقصرها من نقصه الأشهر وشرط الإعراب أن يضاف لليا للي كجاء أخوى بكذا عطيلة بالألف رفع المثنى وكيلة إذا بمضمر مضاف الموصيل كلتاك ذكر اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلوه لي بجميع الألف جرا ونصفا بعد فتح الألف وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الردف وجعل نحو يفعلن النون رفعا وتلئن وتسألون وارفع بواو بلوم إذا وارفع بواو وسبنا وارفع بواو وبيجوان سيبي سالم جميع عمرين ومضني بي وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون أولو علم عليون وأرض نشذ وسينون وبابه ومثل حين قد يريد الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما بالتحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعسي ذك استعماله فانتبه وما بتوى ألف قد جمع أكثر في الجر وفي النصب مع كذا أولاة والذي اسم قد جمع كأذريعة فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجعل نحو يفعل النون رفعا وتلنا وتسألون وحذوها للجذب والنصب سماك لم تكون لتروم مظلم وسم معتلا من الأسماء مك المصطفى والمرتقي مكرمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقص والثاني منقص والنصب ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف الألف أن فيه غير الجزم وأبدي النصب ما كيدعو يرمي ورفع فيه من يحد الجزم ثلاثهن تقضي حكم لزيمة اسم يعين المسمى مطلق عالمه كجعفر وخرنق وقارن وعادن ولهق نكرة قبيل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغير معرفة كهما ذي وهن وابن والغلام والذي فما لذي غيبة حضور كانت وهو سامي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من ساليهما مالك وكل مضمر له البنا يجب ولفظ مجر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر من الصالح كعرفنا فإننا نلنا المنح ألف والواء والنون لما غاب وغيرك قوم واعلم ومن ضمير فيما يستثيرك فعل وافق نثابت التشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشبه من ستية وذو ارتفاع وذو انتصاب سيدة فلم كان وذو انتصاب ya biasa itu muraja saya ya sekarang wadun disobin lanjutkan wadun disobin langsung aja qala syarih qala rahmatullahi ta'ala wadun disobin fin fisalin ju'ida iyaya wa tafi'u laysa mushila alwawu harfu adfin zu mubtada marfu'un bilibida wa alamat rafihi alwawu niyabatan ilidhamma li'anahu ulal asma'i sittah wa huwa mudaf انتصاب مضاف له مجور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره في انفصال جار ومجور في حرف جر انفصال اسم مجور به وعلامة جره الكسرة على آخره والجار مجور متعلق محذوف وجوبا حال من ضمير في جعل الآتي جعل فعل الماض غير صيغة مبني على الفتح لا محل له لا محل لإعراب ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى ذو إياي فيه وجهان الأول أن يكون مفعول ثاني منصوب وعلامة نصب يصب به لفظه وعلامة نصب الفتحة المقدرة ما يعود لها إشبال ما حدث في atau au yurab naibul fa'il ya ijuila wal alif litlaq in kana naibul fa'il al wawu harfu 'atfin atafniu ala al wajhain fal alif litlaq ya kan litlaq semua terus wa tafri'u at tafri'u al wawu harfu 'atfin at tafri'u mudalam marfu'un bi tida wa 'adra fi dhammah adra akhirih laisa fi'l madh naqis min akhwati kana tarfa'u isma وتنصب الخبر مبني على الفتح لا محل له الإعراب واسمها ضمير مستتر فيه جواز تدروه هو يعود إلى تفريع مشكلة خبر ليس منصوب وعلامة نصب الفتح ظل آخره والجملة من ليس واسمها وخبرها في محل رفع خبر للتفريع يا حسن يا بين واشرح معنى هذا البيت معناه adalah bahwasanya dan domir yang nasab dalam keadaan fasil jadikan seperti ucapanmu iya ya terus dan furu'nya yakni furu' dhamir munfasil adalah suatu yang tidak menjadi muskil iya wadud nisabin fin fisalin ju'ila iya ya wadud nisabin itu dhamir yang mansub ya, munfasil dijadikan seperti iyaya. Ya, wa tafri'u laisa mushkila, dan menyabang iyaya tidaklah menyulitkan. Silakan dijelaskan. Bahwasanya Ibnu Malik rahimallahu taala menyebutkan dalam syairnya di sana ada dhamir-dhamir yang mutasil dan munfasil. Ya, yang munfasil terbagi menjadi dua, ada yang dhamir mansub munfasil dan dhamir marfu' munfasil. Beliau menyebutkan dalam bahasa syairnya dhamir mansub munfasil dan terbagi menjadi 12 dhamir, yaitu itu lil mutakallim, ana, lil mutakallim iyaya dan iyana, dan lil mukhatab iyaka. Kam lil mukhatab adaduhu sitah, arba'u sitah, khamsah sitah, lima atau enam, khamsah. Khamsah. Iyaka. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakuna. Khamsah. Wa lil ghaib, khamsah aidan. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahuna. Iya. Terus? Kemudian, di sana ada khilaf pada dari Al-Nuhah. Tentang lalawahik setelah iya. Iya. Di sana ada tiga pendapat. Iya. Misalnya, Al-Qaul awal. Al-Qaul awal. Qauluman. Wahwa madhabu Sibawai wal akhfash wal farisi, bahwasanya lawahik adalah huruf yang menjelaskan keadaan dan yang dimaukan dari iyaya, iya, baik mutakallim mukhatab wa ghaib, dari iyai, dari iya, iya. Terus mustan mufrad mustana atau jama', iya, ini mendapat Sibawai dan yang mengikutinya. Adapun al wajh tsani, bahwasanya madhabu man? Madhabu ikhtaru Ibn Malik, Ibn Khalil, wa yeah, al-Mazuni. Iya. Yeah. Yaitu bahwasanya al-lawahik setelah iya adalah isim. Dan dia adalah domir yang iya disandarkan kepadanya. Iya. Yeah. Mereka berdalil bahwasanya iya bisa disandarkan kepada isim selain al-lawahik. Iya. Yeah. Yaitu syahid yang mereka bawakan adalah wa idza balagha ar-rajulu sittin, wa idza baqaraju sittin fa iyyahu wa iyyas syawab, ya, wa iyyas syawab, insyaallah, wa iyyas syawab, iyyas syawab, ya, asyawab isim, demikian pula lawahiknya iya, ya, yang rajih mana? Nah, tapi ya, pendapat ini ada dua sisi kesalahan atau ya, batil tadi, ya, dua lemah. Sisi yang pertama bahwasanya syahid yang mereka bawa tidak sahih, ya, syadz. Yang kedua bahwasanya kalaupun sahih apa yang mereka bawakan di syahid, maka akan memberikan konsekuensi bahwasanya iya dan semisalnya lazimi idhofah. Iya. Dan idhofah merupakan ciri khusus dari isim. Sedangkan iya dan mabni. Iya, ini melazimkan iya itu mu'rab. Mu'rab. Iya, tapi di sini mabni. Yang kedua tadi law sahha ma yaqulun, seandainya benar apa yang mereka katakan tadi, syahid tadi yang mereka sebutkan, misalnya iya dan semisalnya, ya, mulazimatan ila dhafah, melazimi dhafah, dan telah kita ketahui bahwasanya dhafah termasuk dari kekhususan isim mu'rab, yang mu'rab, maka keharusannya untuk iya dan semisalnya mu'rab, ya. Al-satara annahum a'rabu ayya, tidak akan perhatikan bahwasanya mereka ma'rab ayy al-mausula wa syartiyah wa sabiyyah. Kenapa? Karena melazimi dhafah, ya. Tapi pendapat yang ketiga adalah pendapatnya jadi andainya iya enggak melazimi idhofah, oleh karenanya dia mabni, ya kan, sehingga lawahik di sini bukan mufassilah, ya. Terus yang ketiga, lambat yang ketiga, lambat mazhab salis, mazhab al-farra, ya, bahwasanya iya adalah harful imad, ya, adapun yang salahnya yang dilawahik adalah isimnya, isimnya. Terus bagaimana pendapat ini? Kurang tepat. Ya, yang lebih tepat berarti pendapat Walakin Roji Al-Mazhabul Awal. Ya, Al-Mazhabul Sibawi Rahman Ma'ah. Masih? Kemudian kenapa Musannif Rahimahullah Ta'ala membawakan hanya pada contoh iya doang saja? Iya doang saja, satu aja. Doang saja, satu saja. Hanya iya yang dibawakan, ya. Hanya iya yang dibawakannya. Karena alasan dua perkara. Ya, pertama ditalkhis wal istisar. Heeh. Asali bahwasanya yang rajih dhamir itu pada iya saja. Iya, yang dhamir jadi dhamir hanya iya saja. sehingga cukup dengan satu contoh ini mewakili yang lainnya. Ya, Hasan, masih ada? Kemudian fatalakhos min hadza anna dhamir ya yanqasimun ila khamsati anwa'. Ya. Itu bahasanya dhamir marfu' munfasil, atsani marfu' muttasil, atsalis mansub munfasil, arabi mansub muttasil, al-khamis al-majur wa la yakunu illa muttasila. Ya, sanarufik. Masih ada yang lain mau nambahkan? Ada yang menanyakan? Ada? Ya. Ini. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Iqra awalan. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Wa fi ikhtiyarin waw atifah. Ya. Fi ikhtiyarin jar majrur muta'alliq bi mahdhuf hal min fa'il yaji'u alati. Ya. Yaji fi'lun mudhari'un. La. Nafiyah. Nafiyah yaji. Yaji fi'lun mudhari'un marfu' wa lam tadrif bi adhamma ala akhirih. Adh-dhahira ala akhirih. Al-munfasil fa'ilun marfu' wa lam tadrif bi adhamma adh-dhahira ala akhirih. Ya, wasukina li ajli. Wasukina lil waqf. Idza ta'atta an yaji'al muttasil. Idza dhorfu zaman al-mustaqbal fihi ma'na syart ta'atta fi'lun madin mabni ala al-fath wa fa'il an yaji'a an harfu nasbin wa masdarin yaji'a fi'lun mudhari'un mansub wa lam tasbi al-fath ala akhirih bisababi an wa al-masdar mu'awwal min an wa madkhuliha fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il ta'atta ya. Al-muttasil. Al-muttasil fa'il marfu' wa lam tadrif bi dhammah ala adh-dhahir ala akhirih sukunan lil waqf. Aina jawab idza? Jawabannya idza mana? Idza. Berarti kan idza fi ma'na syarat. Ya, fi'l syaratnya ta'atta. Jawabannya mana? Jawab idza mahdhuf. Mahdhuf. Yufassiruhu ma qablahu. Ya, yufassiruhu ma qablah. Yaitu apa? Idza ta'atta an yaji'al muttasil fala yaji'ul munfasil. Fala yaji'ul munfasil. Hasan, wafik. Ya, saya jelaskan. Fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil. Atau sebelumnya, jadi filo syarat ta'ata itu tidak ada mahal dalam i'rab karena idza apa? Tidak zamal, tidak menjazimkan. Ya. Jumlah ta'ata pada mahal jar majrur pada mahal mudhaf ilaih. Ya, ada jumlah, mahal jumlah ya, bukan fi'ilnya. Ya, jumlah ta'ata ataupun fi'ilnya tidak ada mahal karena fi apa? Jumlah syarat idza tidak ada mahal. Jumlahnya bukan apa fiilnya. Fiilnya tidak ada mahal dalam i'rab. Jumlahnya ada sebagai mudhaf ilaih dari idza. Ya. Disebutkan ya fiil dengan jumlah. Ya, silakan dijelaskan. Hukum asal Ibnu Malik mengatakan hukum asal pada dhamir ketika bisa digunakan dhamir mutasil maka tidak boleh menggunakan dhamir munfasil. Ya, kenapa? Alasannya dikarenakan dhamir digunakan untuk meringkas, sedangkan dhamir mutasil jauh lebih ringkas dibandingkan dhamir munfasil. Akhsar ya, lebih ringkas daripada dhamir munfasil. Ya, silakan dijelaskan tambahannya. Masih ada yang mau ditambahkan? Adapun dalam syair kadang digunakan secara darurah, seperti contoh ucapan Farazdaq bil ba'itsil waritsil amwati qad dominat. Qad dominat iyahumul ardu dahru daharir. Fi dahri daharir. Ulangi coba. Bil ba'itsil waritsil amwati qad dominat iyahumul ardu fi dahri daharir. Syaihnya mana sini? Dominat iyahum. Ya, dominat iyahumul ardu. Iya. Digunakan apa di sini? Digunakan dhamir nasab munfasil. Ya, munfasil iyahum. Aslinya? Dominat humul ardu. Ya, dominat humul ardu. Bisa digunakan dhamir apa? Mutasil tapi beralih kepada dhamir munfasil. Kenapa? Darurah syariah. Masih ada? Berikutnya, adapun ketika tidak bisa digunakan dhamir mutasil, maka wajib menggunakan dhamir munfasil. Dan itu ada 10 tempat. Ya. Ini, perhatikan ini 10 tempat di mana wajib digunakan dhamir munfasil. Ya, dan tidak mungkin didatangkan dhamir mutasil. Tempat yang pertama yaitu ketika dhamirnya dihasar. Ini hasar contohnya apa? Contohnya satu saja. Waqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, waqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tidak boleh digunakan dhamir mutasil dengan dikatakan apa? illa ilahu, enggak boleh. Illa iyyahu. Terus yang kedua? Yang kedua, dhamirnya an yakuna dhamiru marfu'an bimasdarin mudhafin ila mansubi. Iya, ya, dhamirnya dirafakan oleh masdar yang dirafakan kepada isim yang dinasabkan dengannya, dengan masdar. Contohnya apa? Binasrikum nahnu kuntum faizina waqad aghral ida istislamukum fashala. Waqad aghral ida bikum istislamukum fashala. Saya mana di sini? Binasrikum nahnu kuntum. Ya, binasrikum nahnu. Ya, binasrikum nahnu. Ada contoh yang lebih mudah apa? Ajibtu min darbika huwa. Ajibtu min darbika huwa. Harus digunakan pemirik munfasil huwa. Enggak boleh dikatakan min darbika. Kenapa? Nah, di sini? Ya. Dhamirnya marfu, ya, dan dia dirafakan oleh masdar, yaitu darab, yang mana masdar ini dirafakan kepada al-mansubi, isim yang dinasabkan oleh masdar tersebut, darabika, ya kan nasab dia, ya, mahalnya nasab dia, karena sebagai maful dari darab, maka di sini huwa sebagai fa'ilnya harus dengan dhamir munfasil. Ya, terus yang ketiga, tempat yang ketiga, ketika dhamirnya sebagai makmul dari harfu nafi. Ya. Yeah. An yakuna 'amilu dhamir mudmara. Yeah. Itu lebih tepat. Ya. Yeah. Yaitu ketika apa? 'Amil dhamirnya mudmar. Mudmar. Contohnya apa? Perkataan asma'ul al in huwa lam yahmil 'ala nafsi dhaimaha falaysa lahu ila husnis sana'i sabil. Ya, yeah. Ini bagus ini. Syairnya. Wa in huwa lam yahmil 'ala nafsi dhaimaha falaysa ila husni tsana'i sabilu. Kalau dia tidak mau ya yahmil ala nafsi dhaimaha, yang menjaga dari dirinya kebolimannya, falaysa ila husni tsana'i sabilu, maka tidak ada jalan untuk dia mendapatkan pujian. Syaihnya mana di sini? In huwa lam yahmil. Ya, in huwa. Huwa di sini dhamir munfasil. I'rabnya sebagai apa? Huwa. Sebagai mubtada. Bisa enggak? Sebagai fa'il dari nah. Fi'il yang mahdhuf. Hmm. Dari fi'il dari ya yufasiru ma ba'dah, yaitu apa? In yahmil huwa gitu. Enggak mungkin in syartiyah diikuti setelahnya oleh apa? Oleh selain fi'il. Kalaupun ada maka harus ditakwil itu fi'il. Seperti apa? Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fajirhu. Di situ in hakikatnya masuk kepada jumlah fi'liyah, yaitu apa? Wa in yastajiru. Ya. Sama juga dengan ini, wa in yahmil. Jadi huwa bukan mubtada, karena datang setelah in. Ya. Kemudian yang keberapa? Empat. An yakuna 'amilu dhamir ma'nawiyan. An yakuna 'amilu dhamir ma'nawiyan. Contohnya apa? Allahumma ana 'abdun asim wa anta maulan karim. Ya, Hasan. Ini juga bagus sih. Dalam doa atau dipanjatkan ya Allahumma ana 'abdun asim wa anta maulan karim. Ya. Kayak syair ya. Di sini syaihnya mana? Allahumma ana abdun. Ya, ana abdun. Apa amilnya ana? Ibtida termasuk amil yang maknawi. Allahumma ana abdun asim. Enggak boleh dikatakan apa? Allahumma. Iya. Iya, misalkan apa? Iya, iya. Apa yang mutasilnya? Kalau mutasil enggak ada yang rofa ya. Ada enggak untuk ana yang rofa? Tu, ya kan dia kan? Tu. Enggak bisa tu abdun asim. Ya, terus yang ke berapa? Ke enam. Enam. Ya. Lima apa enam? Yang ke enam. Ya. Asadis an yakuna amilu dhamir mutakhir. Lima ya, masih lima. Ya. Tadi ada yang kelewat secara urutan yang empat. Gak apa-apa, gak urut juga. Ya. An yakuna amilu dhamir mutakhiran anhu. Ya. An yakuna amilu dhamir mutakhiran anhu. Ini yang kebagian ini beruntung ini. Jadi hafal kan. Tempat-tempatnya wajib munfasil. Ya. Jadi jangan wah alhamdulillah ini cepat sedikit rugi Yusuf. Dapat banyak faedah yang kebagian yang banyak ini. Ya, ambilnya ya ambil dhamir adalah mutaakhir. Contohnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ya, pakai dhamir munfasil. Enggak boleh digunakan dhamir mutasil. Enggak dikatakan apa? Ka misalkan. Ya. Enggak boleh ka na'budu. Kana budu wa iya ataupun kana budu wa kana sta'in boleh. Kenapa? Karena amilnya diakhirkan. Untuk apa wadanya? Untuk hasr ya. Terus yang keenam sadis Idza waqa'a ba'da wawil hal. Idza waqa'a ba'da wawil hal. Contohnya? Fa'alaitu la anfaku ahdhu qasidatan takunu anta takunu wa iyyaha masalan ba'di. Biha masalan? Takunu wa iyyaha biha masalan ba'di. Iya. Fa'alaitu la anfaku ahdhu qasidatan takunu wa iyyaha biha masalan ba'di. Syai jama' di sini? Takunu wa iyyaha. Ya, wa iyyaha ini jumlah haliyah. Ya, datang setelah wawu apa? Ma'iyah. Setelah wawu ma'iyah bukan haliyah. Wa iyyaha biha masalan ba'di. Terus yang ke 8. An yakuna dhamir waqi'an ba'da amma. Ya, ba'da amma. Misalu amma ana fakatib wa amma huwa fasyair. Ya, amma ana fakatib wa amma huwa fasyair. Ya. Kenapa? Kira-kira ini masuk ke ilah yang berapa? Amma ana fasyair. Masuk ke sama dengan yang berapa ini kira-kira tadi hanya kuna amil tamir manawiyan, ya kan, manawi ya ibtida. Terus masih ada dua lagi ya, ya 9. Hanya kuna amil hanya kuna tamir waqi'an ba'da lam fariqah. Ya, hanya kau atau yakun ba'da lamil fariqah. Misalnya in wajadtu sadiqa haqqan la iyyaka famurni falan azala muti'a. Ahsan. In wajadtu shadiqa haqqan la iyyaka famurni falam azala muti'an. Baik, syair yang dipotong jadi dua, satu kalimatnya disebut mudawar yang separuh kalimatnya di syatr yang pertama, yang kedua syatr yang kedua yang mudawar. Satu lagi masih ada yang belum disebutkan. An yufassal baina amil dhamir wa ma'mul an yufassal baina dhamir wa amilihi bi ma'mulin akhar. Ya, misaluhu yukhrijuna rasula wa iyyakum. Yukhrijuna rasula wa iyyakum. Harus digunakan dhamir munfasil wa iyyakum. Kenapa? Karena dipisahkan di sini antara amilnya yukhrijuna dengan ma'mulnya iyyakum dengan pemisah ar-rasula. Enggak boleh dikatakan yukhrijuna rasula apa? Kum. Enggak boleh. Ya, san. Rawafik. Hah? Masih ada yang terakhir enggak? Hah? Ada apa? Hanya guna amil dhamir mahdhufa. Sudah masalah tadi. Itu dimasukkan dengan yang mudmar, Ustaz. Ya. Ditambahkan kepada yang mudmar, Ustaz waktu itu nambahkan hanya guna amil dhamir mahdhufan. Iya, hanya guna amil dhamir mahdhufan. Sudah ya tadi yang saya sebutkan itu ya. Apa? Iyaka wal asad itu. Tambahan contohnya ya, berarti ya. Masuk ke situ contoh dari wajibnya digunakan dhamir munfasil karena amilnya apa? Mahdhuf adalah iyyaka wal asad. Aslinya apa? Ihdhar apa? Nafsaka terus ya wal asad. Ini sudah belum yang an yakuna dhamir ma'mulan li harfin nafyin? Sudah ya? Ya, Hasan, ada yang mau tambahkan lagi? Atau cukup? Ya, cukup ya. Kalau yang sama jadi satu aja. Kayak setelah amma itu kan mirip. Amilnya apa? Maknawi. Wasil setelahnya. Wasil au yusil ha'asalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuhul khulfun sama. Ha, ini juga lumayan ini. Hanya ya. Wasil au yusil ha'asalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuhul khulfun sama. Wasil harful atof. Sil fil amr mabniun ala sukun. Wawu istinafiyah ya. Wawu istinafiyah. Ya, dari maknanya masih bersambung enggak dengan sebelumnya. Jadi kalau mau sambung berarti mu'athaf. Kalau sudah selesai baru bahasanya dikatakan istinafiyah ya. Sil fil amr mabniun ala sukun wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiru anta. Ya, au harful atof li ini makna li makna ikhtiar. Litakhir. Ya, litakhir memberikan pilihan. Ya. Ifsil fil amr mabniun ala sukun wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiru anta. Ya, ha asalnihi wa ma. Ha maf'ulun bih. Wa mudhaf salnihi kusida lafdhuhu mudhafun ilaih. Wa ma harfu ataf ma isim mausul mabniun ala sukun Asbahahu. Mabni ala sukun fi mahali apa? Fi maha la mahala lahu min al-irab. Ya? Fawah harf ma'tuf itu. Fawah yang harf ma'tuf. Oh iya, ma'tuf ala ala al-ha. Ya, al-ha. Terus asbahahu. Asbahahu fi'l madhi. Wal fa'il dhamir mustatir. Jawazan takdiru an takdiru huwa. Iya. Asbahahu ha alha alha maf'ulun bih asbahu fi fi kuntuhu jar majrur jar majrur muta'alliq bi bintama bintama lati al khulfu al khulfu al khulfu al khulfu al khulfu mubtada ya marfu wa alamatu wa alamat rafi adhamah zahir ala akhiri bintama intama filun madi wal fa'il dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa wal jumlah minal fi'il wal fa'il fi mahali rafin khabar khabar mubtada ya wasil awi usil ha asalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhul khufun sama ya coba dijelaskan dan domira pisahkanlah atau sambungkanlah apa maksudnya mutasil atau munfasil. Silahkan gunakan dhamir boleh mutasil dan boleh munfasil. Ya. Pada hak salnihi. Ya. Dan yang menyerupainya. Ya. Ma asbahu fi kuntuh dan pada menyerupainya. Apa? Dan yang menyerupainya fi kuntuh. Sudah selesai itu. Fi asbahu. Terus fi kuntul khulfun tama. Ini jumlah baru apa? Dan pada kuntuhu dicandarkan padanya khilaf. Iya. Di sini ma kembalinya ke mana? Ma. Wa ma. Kalau menurut Asy-Syari Ibnu Aqil apa maknya? Menurut Asy-Syari Ibnu Aqil, ma kembalinya ke mana? Siapa yang tahu? Kepada fi'il salni itu. Iya. Jadi kalau menurut Asy-Syari kembalinya kepada fi'il ini kullu fi'lin. Ya. Wa ma wa kullu fi'lin asbahahu yang serupa dengan salnihi. Tapi ini kurang tepat kan? Kenapa? Karena mesti amilnya itu fi'il, iya kan? Bisa juga isim fa'il sifat. Yang lebih tepat dapat siapa? Al-Ashmuni yaitu apa? Apa Usman? Kata Al-Ashmuni, mak di sini kembali ke mana? Hah? Kepada dhamir. Kepada dhamir. Takdirnya berarti apa? Takdir maknanya berarti apa? Kullu dhamir asbaha. Haknya kembali ke mana? Kepada hak salni itu. Ya. Silakan kamu sebutkan ataupun kamu gunakan dhamir ya muttasil atau munfasil pada contoh ha yang ada pada salnihi pada ha yang ada pada salnihi ya dan juga pada setiap apa dhamir yang menyerupai ha salnihi ini lebih bagus lebih mencakup enggak mesti di situ ambilnya fiil silakan sebutkan bobit dari masalah salnihi salnihi ayakuna hadza dhamir saniyat dhamiraini saniyat dhamiraini bi fi'lin ghairin mansubaini mansubaini bi fi'lin ghairin nasikh awaluha akhos coba dijelaskan apa namanya jangan sampai hafal siapa namanya agar dhamir ini dhamir yang mana maksudnya dhamir yang bersambung pada salnihi dhamir yang boleh wasal dan fasal itu ya ya tsaniya dhamiraini agar kedua dhamirnya itu masuk. Tsaniya dhamiraini tsaniya agar dhamir ini yang boleh muttasil dan munfasil adalah tsaniya dhamiraini apa? Dhamir yang ke dua mansubaini. Dalam keadaan dua-duanya masuk bi fi'lin dengan fi'il yang ghairu nasikh. Awaluha khos dan yang pertama itu lebih akhos. Apa ini maksud lebih akhos? A'raf. Ya lebih a'raf. Jadi salnihi ini batasannya bobitnya adalah agar dhamir yang boleh antum jadikan muttasil atau munfasil itu adalah dhamir yang kedua dari dua dhamir yang sama-sama mansub, dan dinasobkannya syaratnya adalah dengan selain nasikh. Dan yang pertama lebih khusus, misalnihi. Hak di sini boleh dikatakan salnihi atau salni iyahu. Kenapa? Karena terpenuhi syarat padanya. Yang keduanya, haknya di situ adalah ya, yang kedua. Ya, yang boleh muttasil dan munfasil itu yang kedua. Kemudian sama-sama mansub kan? Sama-sama mafulnya sal. Iya kan? Sama-sama mafulnya sal. Kemudian amilnya sal bukan nasikh. Dan yang pertama iya lebih khusus, lebih ma'rifah daripada yang kedua. Salnihi i'rabnya bagaimana? Afwan, salnihi. Sal fil amr. Mabni. Fil amr. Ya, fil. Fil amr. Terlalu fasih kalau fil amr. Fil amrin ya. Mabni. Mabni ala sukun. Ya. Fi wal fa'il dhamir mustatir. Fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Fi wujud anta. Kemudian nun. An-nun. Maful awal. Hah? Kok nun maful awal? Nun wiqayah. Wiqayah. Alia. Alia maful awal. Iya. Dhamir mutasil. Mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin mafuluhu al awal awal alha alha dhamir mutasil mabniun ala dhammi fi mahal al kasri al kasri fi mahalli nasbin mafuluhu tsani. Iya. Kemudian jelaskan yang kedua itu fi kuntuhul khulfun tama, apa bobitnya masalah yang kedua, masalah kuncu ayakuna hadha dhamir khabaron likana aul ihda akhwatiha. Ya, coba jelaskan apa namanya? Anyakun hadza dhamir khabaron likana ihda akhwatiha. Agar dhamir itu dhamir yang mana? Dhamir agar dhamir yang boleh mutasil dan munfasil itu ya. Khabar bagi kana atau salah satu dari salah satu dari temannya. Kuntuhu boleh dikatakan apa? Kuntu iyahu. I'rabnya bagaimana kuntu? Kana fil madhi nakis. Iya. Tarfa'ul isma. Tarfa'ul isma dan sabul khabar. Kemudian kuntu. Ya mabni ala. Mabni ala sukun. Litisolihi. Mabni ala sukun litisolihi. Mabni ala sukun litisolihi. Litisolihi bi. Litisalihi bidomir mutahalik. Bidomiri rofin mutaharik yang enggak bisa i'rabnya. Ya, kemudian atta. Atta. Isim. Domir mutasil gitu dulu. Domir mutasil. Mabniun ala domi. Fi mahali. Fi mahali rofin isim kana. Iya, ismu kana. Alha. Alha. Domir mutasil. Mabniun ala domi. Fi mahali nasbin. Khabar kana. Nah. Di sini fi kuntuhul khulfun sama pada kuntu ya disandarkan padanya khilaf. Ya, disandarkan padanya khilaf. Bagaimana khilaf yang ada? Jelaskan mazhabnya siapa kayak gini, mazhabnya itu kayak gitu atau gimana? Ada enggak? Kuntuhu. Pada kuntuhu. Ah, kalau tadi yang ini dulu. Pada salnihi bagaimana? Jumhur zahir kalam musannif. Ya. Zahir kalam sunnah bagaimana? Ittifaq. Apa? Zahir kalam sunnah. Boleh pilih. Iya kan? Boleh sama pilih. Saja gitu. Pada bab salnihi antara antum gunakan dhamir muttasil ataupun munfasil. Tapi yang lebih bagus bagaimana? Dalam bab salnihi ini. Itu sebagai menghikatkan ittifaq, bolehnya apa? Muttasil dan munfasil pada bab salnihi. Bagaimana yang paling bagus dalam hal ini? Muttasil. Ya. Apa syahidnya yang menunjukkan bahwasanya lebih bagus? Lebih banyak digunakan. Lebih banyak ya. Digunakan. Contohnya apa? Dalam ayat Iyas al-kumuha. Iyas al-kumuha. Ha, mutasil terus. Fasayakfikahumullah terus. Anul. Anul zimukumuha. Anul zimukumuha. Ada enggak yang menyelisih pendapat ini? Ada. Siapa? Si Bawai. Kata si Bawai apa? Bahwasanya yang wajib? Yang wajib adalah mutasil. Mutasil. Ada munfasil khos bisyar. Ya, ini bisa dibantah enggak pendapat si Bawai? Bisa. Enggak, masya Allah bisa pendapat si Bawai. Tapi jangan dengan kalam antum ya. Dibantah dengan apa? Dengan dibantah dengan apa? Dengan hadis? Apa? Bahwa jangan sembarangan bantah-bantah si bawah yang ada dalilnya. Apa? Dengan hadis Rasulullah SAW. Iya apa? Iya kun hu falan tusallit alaih. Ya belum yakun, belum. Masih pasal nih. Pasal nih dulu belum selesai. Apa? Siapa yang hafal? Bantu. Ya? Ayo. Ya. Innallaha mallakakum iyyahum. Walau sya'a mallakakum mallakahum iyyakum. Hai itu. Iya. Innallaha mallakakum iyyahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasakan mereka budak-budak ini dari kalian. Walau sya'a mallakahum iyyakum. Kalau Allah hendaki Allah jadikan kalian yang dimiliki perbudak oleh mereka. Ya, jelas. Ya, selain Rasul tidak ada yang ilmunya meliputi. Ilmu lughahnya meliputi, yang meliputi ilmu lughahnya hanya Nabi. Ya kalau Nabi, maksudnya bukan Nabinya, Nahu. Ya. Ada saja, Tuhan Ibn Taymiyah menemukan 80 tempat. Ya kalau salah ya, dari kesalahan, dia sih biar Allah sedikit. Jadi ilmu Nahu begitu besar banyaknya, didapati 8 ya sedikit. Ya, ya paham gak Utsman? Apa langkah dari syahidnya apa coba? Innallaha mallakakum iyyahum. Innallaha mallakakum iyyahum. Iyyahum. Walau sya'a mallakahum iyyakum. Mallakahum iyyakum. Hah. Boleh munfasil, boleh mutasil. Hanya saja yang paling sering mutasil. Ya, terus fi kuntul khulbun tama, jelaskan. Pada bab kuntul khulbun tama, ya. Kayak tadi caranya. Boleh mutasil dan boleh munfasil. Iya. Kemudian yang dipilih oleh Ibnu Malik apa? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Yang lebih roji mana? Itisal. Alasannya apa? Dikauli syair. Enggak, alasannya apa? Beliau memilih mutasil dasarnya. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al mutasil. Itu. Iya. Selama bisa menggunakan dhamir mutasil tidak berpindah kepada dhamir munfasil, bisa enggak di sini gunakan dhamir mutasil, bisa ya sudah gitu. Gitu. Terus silakan mau tambahkan lagi Utsman. Hah? Bagaimana? Ya nanti yang mentarjih terakhir aja itu. Ada yang mau tambahkan lagi? Hah? Sudah habis. Yang lain silakan menambahkan. Masih pada bab itu juga boleh. Salnihi. Ada yang belum ditambahkan itu. Ya. Jadi kalau pada fi'il, amilnya fi'il, pada bab salnihi yang lebih roji apa? Muttasil. Tapi kalau amilnya itu isim bagaimana? Yang lebih roji apa? Munfasil. Siapa yang bisa menetangkan syahidnya? Jadi bab salnihi, kalau amilnya itu adalah fi'il, maka yang lebih roji muttasil. Kalau amilnya isim, yang lebih roji munfasil. Apa syahidnya? La'inkana hubbu kali sadiqan laqad kana hubbiki apa haqqan yaqina. Iya, Hasan. Mana syaitnya di situ? La in kana hubbuka li sadiqan laqad kana hubbiki. Ada di sini mutasil atau munfasil? Mutasil ya di sini ya. Tapi yang lebih rinci apa? Munfasil. Ada contohnya enggak? Ini yang mutasilnya ini ya, syaitnya ini ya. Iya kan? La in kana hubbuka li shadiqan laqad hubbiki haqqan yaqinan. Ya, hubbi iyyaki gitu. Ada enggak ya riwayatnya seperti itu? Ya. Masih ada yang mau tambahkan? Yang lain? ajibtu min hubbi iyyaka, ajibtu min hubbi iyyaka. Jadi kalau amilnya itu isim, yang lebih bagus adalah munfasil. Iya. Terus masih ada lagi? Terdapat masalah tadi, fa innahu yajuzu tisalu wa infisalu kuntuhu. Ada pengecualian enggak? Boleh ittisal dan munfasilnya, ada enggak di sana tempat di mana harus di situ digunakan dhamir munfasil? Ada enggak? Ada. Bapak-bapak? Alisitna, iya kan? Ja'u laisa iyahu. Ja'u layakunu iyahu. Iya kan? Ya itu, antum belum tambahkan itu. Wajib apa? Munfasil. Ya. Pada isitna, pada selisitna boleh pilih. Kalau pada isitna wajib munfasil. Ja'u laisa iyahu. Layakunu iyahu. Isitna kan bisa dengan apa? Laisa dan layakunu. Ya. Bukan hanya dengan ada, hasya, khola. Ya, setelahnya. Kaza kakhiltanihi wattisala akhtaru ghair akhtaru linfisala. Ya, dibaca dulu. Kaza kakhiltanihi wattisala akhtaru akhtaru ghair akhtaru linfisala. Kadaka. Ya, kadaka. Kadaka jar wa majrurun muta'allikun bimahzufin khabar muqaddam. Khiltanihi qusida lafzuhu. Ya. Wattisala. Wattisala. Wow. Wow. Istinafiyah. Wow, atifa. Istinafiyah. Jangan ragu-ragu. Jangan maju mundur. Iya, atifa wa atifa menyambung kan? Oh. Wow, atifa. Ittisala. Ittisala ma'tufun. Hah? Ma'tuf. Ini atau jumlah kepada jumlah, bukan mufrad kepada mufrad. Jadi apa? Ittisala akhtaru. Ittisala akhtaru. Itu gampang. Kelihatan. Maf'ulun. Maf'ulun. Maf'ulun bih liikhtar. Bih muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam liakhtar. Akhtar. Fi'lun mudari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Iya. Ghairi mubtada. Iya. Walia al-mutakallim wa huwa mudaf ghairi mubtada. Ghair mudafun. Alia ghairi mubtada, ghair mudaf. Iya. Alia mutakallim mudafun ilaih. Akhtara fi'lun madi wa fa'iluhu ikhtara. Ikhtara. Ikhtara. Ikhtara. Fi'lun. Fi'lun madi. Fi'lun madi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ghairi al-mubtada al-infisala al-infisala al-infisala maf'ulun bih li-ikhtar ya fi mahali raf'in maf'ulun bih fi mahali raf'in maf'ulun bih fi mahali nasbin wal jumlah. Barangkali ada pendapat yang demikian gitu, apa setahu belum ada ya. Ya. Terus al jumlah al fi'liyah. Al jumlah al fi'liyah fi mahali rafin khabarul mubtada. Iya, coba dijelaskan. Kata khiltani itu dulu. Demikian pula seperti contoh khiltanihi. Apa maksudnya? Demikian pula khiltani. Demikian pula seperti khiltanihi. Iya, apa maksudnya? Yang seperti salnihi yang boleh seperti apa kata kahiltanihi wattisala wattisala bersambung iya maksudnya apa kata kahiltanihi demikian pula khiltanihi maksudnya apa demikian sil awif sil Hehehe Terus dimaksudnya mana kata khiltan ini? Demikian mul khiltanihi seperti salnihi atau al-khulfun tama? Hah? Salnihi. Sorry, salnihi. Ya, al-khulfun tama kan situ kan? Pada kuntuhu itu bahasanya. Asbahu sudah selesai itu. Fi kuntuhul khulfun tama. Sudah selesai. Wasilah silah salnihi wa ma asbahu sudah selesai. Fi kuntuhul khulfun tama. Pada kuntuhu al-khilaf itu dinisbahkan. Ada khilaf gitu. Demikian pula pada khiltanihi, yakni ada khilaf pula gitu. Sebagaimana pada apa? Kuntuhu. Ah, paham? Terus ya. Wattisala akhtaru. Yang muttasil yang bersambung itu saya pilih. Musannif memilih. Ya, aku lebih aku memilih yang muttasil yang terus. Muttasil. Sedangkan selain aku memilih al-infisal. Ya, pemirmun munfasil. Munfasil. Fasil. Iya. Tadi alasannya apa? Musannif lebih memilih muttasil pada contoh kuncu dan khiltani. Alasannya? Hah? Enggak tahu alasannya apa yang barusan disebutkan? Karena fi ikhtiyarin la yaji'ul muttasil idza ta'atan yaji'ul munfasil. Iya. Fasihtiyah naji ilmu fasilita taatanya jil mutasil. Selama bisa digunakan dengan mutasil ya sudah. Kemudian alasan mereka yang seperti bawah yang lebih memilih munfasil apa alasannya? Karena hukum asal dari apa? Khobar itu adalah apa? Infisol, terpisah dari mudada, enggak menempel. Mana yang lebih rajih? Kenapa siapa? Siapa? Dalilnya apa? Idza qalat hadami. Idza qalat hadami fasaddaquha. Qala syair, idza qalat hadami fasaddaquha. Fasaddiquha. Fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Syair mana sini? Mana sini syairnya nih? Hah? Idza qalat. Taklid ya syairnya ya. Innal qawla. Akhirnya kita sibawe. Itu. Ya, silakan ada tambahan yang lain. Barangkali yang terlewatkan. Enggak ada dari yang lain? Masukan yang belum disampaikan. Gagal kekhil janihi watisolah. Ya, batasannya betul. Belum disebutkan. Apa bobit masalah khil janihi? Ayya ta'adda ila maf'ulaini. Selesai. Tadi sama. Salnihi juga. Anya ta'adda ila mafulaini. Wasani min huma khobaruha. Ha? Khobar. Tadi kena maf'ul. Khobar. Kalau udah maf'ul kena khobar. Anyakuna hadha abdomir thaniya. Thaniya min huma khobaruha. Bomiroini. Mansubaini. Mansubaini. Nifi'lin. Nifi'lin. Nasikhin. Nasikhin. Mimbabi. Mimbabi. Zanna. Awaluha akhas minasani. Jadi ulang. Ada gak catatannya? Ayakuna hadab domir. Ya. Taniya. Taniya. Domiro ini. Awaluha akhas. Mansuba ini. Bifi'lin nasikh. Bifi'lin nasikh. Mimbabi zanna. Mimbabi zanna. Ah, kelewatan antum. Nulis ya. Terjauh jauh sih ya. Nulis ya. Itu apa? Agar bomir ini yang boleh mutasil dan munfasil adalah bomir yang kedua yang sama-sama keduanya dinasobkan oleh fiil yang nasikh pada bab apa? Dari bab dhanna yang pertama lebih khusus set khiltanihi. Terapkan coba dengan had definisi tadi. Ya, yang boleh di sini haknya boleh khiltanihi atau khiltani iya. Ya. Kemudian di sini keduanya sama-sama mansub kan? Dinasobkan oleh apa? Khola. Dan khola termasuk akhwatnya apa? Dhanna. Ya. Yang pertama ianya lebih khusus dari yang kedua. Nah, itu penting dihafalkan ya. Tinggal dikiaskan yang lainnya. Ini satu contoh ini banyak mencakup pembahasan yang lain. Silakan dilanjutkan. وقدم اللخص في اتصال وقدم من مشيت في انفصال. الواو وقدم الأخص في اتصال وقدم من مشيت في انفصال. الواو للاستئناف. قدم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الأخص مفعول به منصوب. والكسرة هنا أقدم القصر لالتقاء الساكنين للتخلص من التقاء الساكنين. الأخص الأخص مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. في جار في اتصال الجار والمجرور. في اتصال الجار والمجرور متعلق بقدم. نعم. وقدما الواو عاطفة. قدما في الأمر في الأمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. والفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت. ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. شئت فعل ماض فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والعائد محذوف تقديره شئته. الجملة والجملة لا محل له من الإعراب صريح موصول. في الانفصال في الانفصال جار ومجرور متعلق بقدم المؤكد بالنون. silakan dijelaskan. Dhamir mutakallim akhas min dhamir. Maka terjemahkan dulu waqaddimil akhas. Waqaddimil akhas dan dahulukanlah dhamir yang lebih khusus. Yang dimaksud lebih khusus apa? Lebih ma' lebih ma' ma'rifah. Ya, lebih ma'rifah. Urutannya apa? Yang pertama yang paling ma'rifah dhamir. Mutakallim. Yang kedua khotob. Tiga ghaib. Ah itu. Ya, dilangi lagi. Waqaddimil akhas. Dan dahulukanlah yang lebih khusus fitisali ketika mutasil bomir. Ketika keduanya sama-sama mutasil. Terus dan dahulukanlah apa yang kau sukai ketika keduanya munfasil. Ketika munfasil. Apakah salah satunya saja yang munfasil atau ya keduanya? Jadi maksudnya boleh kalau dua dhamir ini tidak mutasil semua. Ya, silakan jelaskan. Dhamirul mutakallim akhas min dhamirul mukhatab. Dhamirul mukhatab akhas min dhamirul ghaib. Ya. Fa idza ijtama'a dhamirani mansubani ahaduhuma akhas min al-akhar fa in kana muttasilaini wajaba taqdimul akhas. San. Kaqulika atirhamu a'taituka الدرهم أعطيتكه أو أعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء لأن الكاف والياء ضمير مخاطب والمتكلم وأما الهاء ضمير غائب والمخاطب والمتكلم أخص من الغائب. ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال فلا تقول الدرهم أعطيتهك. أحسن. ولا تقول أعطيتهني. لكن أجازه بعضهم كما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه. استدل بقول عثمان في غريب الحديث. أراهمني الباطل شيطانا. أراهمني الباطل شيطانا. أصله أراهم أراهم أرى أراني الباطل أراني هم الباطل شيطانا. فقط منفصل رجعي هذا بقى. أراني الباطل إياهم شيطانا. أراني إياهم الباطل شيطانا. أراهم جاتي إيايا. أراهم إيايا الباطل شيطانا. سن مسيح. لكن هذا المثال شاذ قياسا لاستعمالا من وجهين. Jadi contoh ini syadz dari sisi kias, adapun dari sisi penggunaannya fasih, karena Utsman radhiyallahu taala adalah orang yang lughahnya fasih. Ya, al-wajhul awal taqdimu ghairil akhas al akhas. Ya. Wal wajhul tsani adamu ilham. Mana? Syaitnya taqdimul akhas ala ghairil akhas, taqdimu al ha ala al ya. Ya, terus wal amal wajhul tsani adamu ilhaqil wawu fi dhamirihum. Ya. Arahumuni biasanya dikasih wawu, ya. Tapi di sini tanpa wawu. Terus fa in fusila ahaduhuma kunta bil khiyar. Ya, in fusila ahaduhuma kunta bil khiyar. In syi'ta qaddam al akhas, qaddim al akhas nahu ad-dirhamu a'taytuka iyyahu wa in syi'ta qaddam qaddim ghayra al akhas. Ya, hasan. Wa ashara ilayhi bi qawli qaddiman ma syi'ta fi infisali. Ya, hasan. Lakin ma qalahu laysa 'ala al itlaq. Ya. Bi qaid, yani ma huwa qaiduhu? Innama hasirun idha wujid idha umina al-labs. Idha umina al-labs fi mithli ad-dirhamu a'taytuka amma iyahu. Amma al-mithal alladhi fihi al-labs fala yajuzu taqdimu ghayra al-akhas al-akhas. Mithaluhu Zaidun a'taytuka iyahu. Zaidun a'taytuka iyahu, limadha? لأنه لا يعلم هل زيد آخذ أو مأخوذ. Yeah, لأن كل واحد يصلح أن يكون آخذا ومأخوذا. Yeah. أحسن الله فيك. مسيح. فإنما يقع اللبس إذا كان كل واحد من المفعولين يصلح أن يكون فاعلا. Yeah, tadi. Yeah. Yeah, sudah saya sebutin tadi. Yeah. Yeah, أحسن الله فيك. مسيح. Yeah. Selesai. Ya, satu lagi deh. Wa fi ittihadi rutbatil jam fasla wa qad yubihu al-ghaibu fihi wasla. Wa fi ittihadi rutbatil jam fasla wa qad yubihu al-ghaibu fihi wasla. Al-wawu harfu 'atfin. Ya, fi ittihadi jarun wa majrun muta'alliqun bil jam al-ati. Ya, san. Ar-rutbah wa huwa mudhaf ar-rutbah mudhafun ilayh. Ilzam. Alzam fi'lu amr mabniun ala sukun fasla fa'iluhu dhamirun. Kalau ada fi'il, ingat cari fa'il atau naib fa'il sudah lewat kan di wadi i'rab tuh. Ya, ilzam fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Ya, faslan fasla maf'ulun bih mansub ma'alamatu nasbi al-fathatu dhahirun ala akhirih. وقد يبيح الغيب فيه وصلا. الواو حرف عطف قد حرف تقليل يبيح فعل مضارع مرفوع وعلامة لتجرد للناس والجزم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. وقد يبيح الغيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة فيه fihi jarun wa majrurun muta'alliq bi yubihu. Ya, wasla maf'ulun bih mansubun fi ma mansubun wa alamatun nasbi al-fathu dhahirun ala akhirih. Ya, cukup dulu. Ya, insyaallah kita lanjutkan. Ya, mau habis waktunya. Nanti masih lanjut ya. Ya. Ubadah, apa ini ubadah ya? Berhentinya pas aja. Tentang bagiannya. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا وبعد. سلاحاً هي لانتكن عبادة وفي اتحاد رتبة الجن فصل وقد يبيح الغيب فيه وصل سودة دي يا رب دي لكن معنى معنى بيتني وفي اتحاد رتبة الجن فصل وقد يبيح الغيب فيه وصل. Yang ketiga, diperlukan ketika dan terkadang boleh untuk disambung ketika jamir tersebut adalah boleh. Mutlak demikian. Tidak. Bagaimana coba? atau contohkan dulu fitihadi rutbatil zanfasla, ketika bomirnya satu rutbah, satu tingkatan, tetapilah fasl, bomir fasl. Contohnya apa? Apa itu ka iya ka? Tidak boleh dikatakan apa itu ka ka? Tidak boleh. Harus di sini apa? Di fasl. Kenapa satu rutbah? Itu pada dhamir mukhatab yang mutakallimnya, contohnya pada dhamir yang ghaibnya, yang ghaibnya apa tahu iyahu, enggak boleh dikatakan tahuhu apa tahuhu, enggak boleh ya. Kemudian tadi kata Ibn Malik waqad yubihul ghaibu fihi wasla, terkadang ghaib pada dhamir yang ghaib yang satu tingkatan, sama-sama ghaib maksudnya, diperbolehkan penggunaan dhamir muttasil. Bagaimana, ada syarat enggak? Ada syaratnya enggak? Apa mutlak pada yang ghaib itu boleh muttasil atau ada syaratnya? Nah, terkadang katanya dibolehkan pada dhamir ghaib yang sama-sama ghaib satu tingkatan digunakan muttasil. Ada syaratnya enggak? Enggak ada syaratnya ya. Apa? Ada apa enggak ada? Jangan diadadakan kalau enggak ada. Ada syaratnya enggak? Tadi berarti boleh dong dikatakan tadi. Apa itu huhu? Boleh. Katanya tadi boleh. Disebutkan di sini kan waqad yubihul ghaibu fihi wasla. Terkadang pada yang ghaib yang satu rutbah dibolehkan dhamir muttasil. Boleh enggak berarti tadi? Apa itu huhu? Enggak boleh. Terus bagaimana penjelasannya? Ada syaratnya enggak berarti agar diperbolehkan penggunaan dhamir muttasil pada yang ghaib yang satu rutbah? Ya, tentunya satu rutbah ya, baik dengan ghaib. Nah. Mas belum paham. Coba cek deh Hamzah. Coba. Ya. Jika apabila ada syaratnya, yaitu agar lafaz dhamir ghaib ini berbeda. Sehingga ucapan Ibnu Malik di sini bagaimana? Faqad yubihul ghaibu fihi wasla, bisa dibenarkan enggak atau ada udzur padanya? Apa udzurnya? Yang memberikan udzur siapa? Anaknya, apa katanya? Di sini wasla bentuknya apa? Nakirah. Beliau menyebutkan wasla dalam bentuk apa? Nakirah. Alam makna naw' dari wasl, macam tertentu dari wasl. Itu apa ketika lafadznya berbeda? Contohnya apa? A'taituhumahu. Nah, a'taitu misalkan az-zaidani ad-dirhamu a'taituhumahu. Dua Zaid dirham itu aku berikan itu dirham kepada keduanya. Di sini berkumpul dua bomir sama-sama ghaib dan mutasil. Humahu boleh, kenapa? Lafadznya berbeda. Satunya huma untuk musanna, yang keduanya ha. Saya dikiaskan, pokoknya berbeda lah. Satunya untuk ha muzakar, terus satunya ha muannas, boleh. Ha itu, paham gak kepada? Jadi ada syarat ya. Dipersyaratkan untuk diperbolehkannya penggunaan muttasil pada yang ghaib dengan syarat tadi agar lafadznya berbeda. Ya az-zaidani ad-dirhamu a'taituhuma. Atau kalau diganti az-zaidani fatimatu ad-dirhamu a'taituhahu misalkan. Iya kan? Silakan digiaskan seperti itu. Ya, ya silakan kembali lagi kepada narasumbernya. Masih ada yang mau ditambahkan? Masih ada enggak? Antum dapatnya apa? Sudah, itu aja. Contohnya apa? Apa? Ha. Fil ba'ith apa? Fil ba'ith al-warith al-amwati. Ya cukup. Kemudian setelahnya wa qabla yanfsi ma'al fi'l iltuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nudhim. Ya yang lain barangkali ada yang mau menambahkan atau menanyakan silakan. Salah ihya yang insyaallah akan menjelaskan tentang i'rab bashir ini. Ya, wa qabla yanfsi. Dibaca dulu wa qabla yanfsi. Ya. Fi'lun madin. Sifat mausuf. Fi'lun madin huwa yasifun. Mabnun 'ala fathi. La mahalla li 'arab. Mausuf bil waqf. Fa'ilu dhamir mustatir. Wa na'ibu. Na'ibu fa'il dhamir mustatir. Fihi jawazan takdir huwa. Ya'ud ila. Ya'ud ila. Utusim nun itu sudah ada. Na'ibu fa'il sudah ada. Nun wiqayatin. Na'ibu fa'ilnya itu. Cari dulu isim bohirnya ada enggak fa'il atau naibu fa'il. Kalau enggak ada baru mustatir. Ya. Nono. Ya. Nono Ya. Qad nuzim. Qad hakul tahkikin. Nuzim fi'ilun ma'adhin. Moga ya syukur. Magyun al-fati ila mahluk. Ya. Wa nabi fa'il jaman musyadik fi jawa santan suruh huwa. Yang adila. Hah? Walaisi. Laisi. Bukan walaisi. Laisi aja. Ya, coba dijelaskan apa? Wa qabla ya nafsi ma'al fi'il iltuzim nun wa qayatin wa laysi qad nuzim. Dan sebelumnya menetapkan lim asma fi'il tetapkanlah nun wa qaya. Dan laysi terkadang pula ditetapkan ucapkan dengan nun. Ulangi sebelum. Dan sebelumnya menetapkan lim. Ya, sebelumnya menetapkan lim bersama fi'il tetapkanlah. Tetapkanlah nun wa qaya. Ah, ditetapkan nun wa qaya. Terus apa maksudnya laisi qanudzi? Maksudnya apa? Nih, walaisi qanudzi. Apa maksudnya? Walaisi qanudzi. Walaisi terkadang diucapkan. Maksudnya apa? Terkadang diucapkan. Tanpa nun wiqaya. Silakan disyarah. Yang ringkas padat, enggak ada yang terlewat. Contohnya apa? Fi'il apa saja itu? Fi'il semua fi'il. Ya, contoh kan? Fi'il madhi, akramani, yukrimuni, akrimi, masyaallah. Ya, terus. Alasan adalah fi'il fi'la min kasrah. Menjaga, ya. Apa? Dari kasrah. Ada alasan yang lain enggak? Yaitu agar fi'la menyebabkan ini. Agar tercampur, agar tidak tersamar dengan apa? Isim. Harus contoh apa tuh? Apa? Borobani misalkan ya. Borobani. Seandainya tanpa nun, bisa saja di situ dorbi isim, ya kan? Bisa juga apa? Fi'il. Tapi dengan adanya nun terbedakan dengan isim. Terus masih ada enggak syaratnya? Tapi di sana ada laisa dengan nun mikoyah. Pada laisa bagaimana? Harus enggak dengan nun mikoyah? Tidak. Laisi gitu ya. Hah? Bagaimana ini nun qayyib dengan laisa ini? Wajib atau tidak wajib? Hah? Tidak wajib. Iya. Berarti apa yang benar pada laisa? Pakai nun apa enggak? Ya. Jadi bersama laisa pun diharuskan padanya nun. Meskipun di sana datang. Iya. Penyebutan laisa tanpa nun ketika didhofakan kepada ya. Seperti ucapannya apa? Yaitu alaitu qawli ta'li ghaiz in dhahaba al-qawmu fi kata bagaimana ucapan al-Makudi laisi tanpa nun di sini? Hah? Darurah. Ya li darurah al-wazn darurah. Berarti pada laisa juga yang sesuai dengan apa? Nun. Ya laisani. Tanpa nun itu darurah kata al-Makudi ya. Sehingga syudzudzan syad di sini bisa dibawa kepada makna darurah. Terus pada afalu ta'jub. Ya pada afal ta'jub perselisihan dalam hal apanya? Apakah dia harus ya, sebutkan. Pendapat Hufi bahwasanya mereka meyakini amal tanggut isim. Kok belum nyambung dulu ke situ sih. Tadi kan ada khilaf terkait dengan wajibnya nun bersambung dengan afalu tafdil. Pendapat Kufi bagaimana? Wajib atau tidak gitu loh. Setelah itu baru sebutkan. Hah. Tidak wajib. Tidak wajib kenapa? Karena nah baru yang buru-buru. Karena fi'il ta'jub isim. Afalu ta'jub itu isim dia. Kenapa? Karena yang namanya isim ketika di dhofah ya. Dan isim tidak masuk. Masuk enggak? Iya, terus ada pun pasirin berpendapat kenapa? Karena nun mikoya masuk pada fi'il. Karena afalu ta'jub itu adalah apa? Fi'il yang muter-muter. Iya. Contohkan ucapannya al-Basrin di mana di situ ada afalu ta'jub disandarkan kepada yang mutakallim, contohnya apa? Ma'afkaruni ila afillah. Ma'afkaruni ila afillah. Kalau ucapannya al-Kufin bagaimana? Ya maaf qari ila afillah. Yang roji mana? Yang tidak ditetapkan. Yang ditetapkan pada nun. Karena afalu ta'jub adalah apa? Itu fi'il. Ya fi'il. Terus masih ada? Sebutkan tempat-tempat yang lain di mana di situ wajib di kalimat itu di ketika dibawahkan kepada ya ulum takalim untuk disambung dengan nun. Tempat-tempat yang lain ada enggak? Yang tidak disebutkan bersama huruf bagaimana wajib atau tidak? Ada rinciannya kan? Siapa yang bisa? Siapa masih ingat bersama huruf? Bisa? Atau coba yang lain? Ada yang masih ingat? Lagi bersama huruf sudah kita lewatkan itu. Saya juga lupa. Bagaimana? Tidak wajib. Ya. Minni dan anni. Yang lain ada enggak? Selain itu. Kemudian tempat yang wajib lain ataupun tempat yang lain diwajibkan di situ nun bergandengan di mana? Ada yang mau nambahkan? Hah? Enggak ada. Ada enggak nun? Coba-coba. Selain Qadni dan Qadni tidak boleh diisim. Ya, selain apa? Qadni dan Qadni. Berarti ada juga masuk ke isim, ya kan? Iya. Terus tambahan lain? Tiap orang kata ditambah di dalam berita ya. Satu sudah datang Firmadi dan Firmadi Amal Ulama. Iya, contoh kan? Akromani, akrimi. Ya, akromani dengan ditambahkan nun jelas. Di situ ya-nya sebagai apa? Sebagai maful. Kalau dibuang nunnya memungkinkan ini dan itu kan. Memungkinkan fiil amr untuk satu orang wanita akrimi atau juga memungkinkan ya-nya maful bi sehingga harus didatangkan nun. Ya. Terus masih ada enggak ya tambahannya? Walaitani fasha walaitina dara wa ma'la 'ala kiswakun mukhayyara. Walaitani fasha walaitina dara wa ma'la 'ala kiswakun mukhayyara. Law nafa'at fi laitani kutil nafsu mubtada fi mahali rabbin fasha fil wadi fati muqaddar wa ma'iluhu damiru mutadirun bihi jawadu takbiru wa yahudu ila laitani. Ya. Waljum. Eh? Jumlah di mahali rabbin khabar walaitina dara walaitina dara laiti sebagai apa? Mubtada dia. Ini atul jumlah al jumlah. Ya. Laiti mubtada terus nadara fil madi mabni ala mati wal alif al idlam al jumlah wa ma'la 'ala kiswatun mukhayyara wa huwa fa'atin ma dara ya muta'alliq bi ikid al-ati wa huwa mudaf wa sukun kana disukun kana pada sini wa sukina lil darura wa zanni ma aslinya kan wa ma'a wa ma'la 'ala kis terus la'ala dan dia mudaf la'ala ya ikis firu amrin al qiyala sukun wa fa'il mudammir mustatir bihi wujuda takbiru anta wa khayyara coba dijelaskan maknanya walaitani fasha walaitina dara wa ma'la 'ala kiswakun mukhayyara ya walaitani fasha pergandengannya nun miqaya ataupun ya mutakallim ketika bergandengan dengannya itu seringnya ya dengan nun miqaya kemudian walaitina dara dan apa penjelasannya enggak walaitina dara tidak disebutkan nun wiqaya ketika laita bersambungannya jarang jarang terus wa ma'la 'ala kiswatun mukhayyara wa ma'la 'ala kiswatun mukhayyara bersama la'ala dan bersama la'ala kebalikannya apa kebalikannya jarang bersama nun jarang bersama nun iya la'alli ya. Kemudian seringnya bersama, seringnya kosong dari nun ketika bersama yang jarang yang jarang bersama nun iya ada syahidnya syainya apa? Fakultu a'ironi al-qaduma. Fakultu a'ironi al-qaduma, ya. La'alli akhudhu biha. La'allani. La'allani. La'allani akhudhu biha qabran li abi al-majidi. Qabran maknanya apa? Ya. Ya, khilaf lis-saif. Parung pedang. Kemudian contoh laita tadi, tadi sebutkan di sini laitani fasha, itu menyebar. Ada dalam Al-Qur'an enggak? Wa laitani, ya laitani kuntu ma'hum fa fuza fawzan 'azima. Apa lagi? Ya laitani kuntu turab. Ini menyebar. Kemudian laiti tanpa nun ini jarang. Ah, contohkan itu. Kamun ya tijabirin idqala laiti usadiku wa utiku. Julla. Ah, itu di situ ada faedah ya Rabbiyah itu, semua waktu yang habis. Laiti. Ya, kemudian bersama la'ala yang seringnya tanpa nun. Contohnya apa dalam ayat banyak? Ya, la'ali ablul asbab, la'ali attali'u ila ilahi Musa. Kemudian bersambungnya la'ali dengan nun ini jarang. Contohnya apa? Tadi yang disebutkan tadi. Ya. Faqultu a'ironil qaduma la'allani. Ya, ini siapa syahidnya ya? Insyaallah kita akan keluarkan ini seperti semacam ini. Ya, seperti laitani. Bahasa laitani bagaimana dengan nun? Nah, bersama nun bagaimana ketika kosong dari nun bagaimana syai'nya datangkan? Ada tambahan, Ikhwan? Ya, silakan banyak tambahannya di sini. Ya. Wa kun mukhayyara. Ya, itulah ini wa kun mukhayyara untuk istilahnya. Masih yang sebelumnya? Enggak ada ya? Yang mau ditambahkan? Sudah habis waktunya, insyaallah. Berikutnya siapa ya? Yang belum? Bayaki. Tiga orang ya? Empat orang ya? Insyaallah. Pertemuan berikutnya berarti. Waktunya enggak cukup. Ya, semoga dengan muroja ini mengingatkan kembali apa yang telah kita lewatkan dari faedah-faedah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.